enggak apa-apa, tapi habisin aja sampai tapi ah dada dada dada da, tetap 1 2 3 4 Berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah dan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat, oh dirimu. Kini kau namanya, bisa sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu serap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Oh, kau katakan kau sayang padaku, oh kekasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya yang sesedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu serap di begitu serap dipandang.